Mitra Bisnis, para anggota Komisi 6 DPR sepakat mendesak pemerintah segera melakukan renegosiasi terhadap perjanjian perdagangan bebas antara kawasan perdagangan bebas ASEAN, AFTA dengan Tiongkok. Seorang anggota Komisi 6 DPR menilai, jika semua klausul yang termaktub dalam AFTA dibiarkan, maka bisa mengakibatkan deindustrialisasi. Pasalnya, para pengusaha Indonesia belum memenuhi semua infrastruktur dan syarat pelaksanaan kerjasama itu. 10 sektor yang diprediksi akan terkena imbas pelaksanaan AFTA adalah tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, permesinan, alat pertanian, alas kaki, elektronik, baja, manufaktur, plastik, serta pertanian dan perkebunan. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai desakan penundaan FTA oleh DPR itu? Saya pikir begini ya, memang kalau kita melihat masalah ini kan sebenarnya masalah antara ASEAN, di mana kita salah satu anggotanya, dengan yang namanya negara-negara lain ya. Kalau menurut saya memang kalau sudah ditandatangani, menunda lagi, itu memang akan merugikan nama baik kita, karena ternyata kita itu tidak siap untuk melakukan, tapi kita tekan-tekan dulu waktu di dalam ASEAN sendiri. Ya. Jadi ini kan kadang-kadang dilakukan oleh menteri lama, tapi menteri baru harus tanggung jawab gitu. Saya itu sebenarnya yang paling penting, kita di sini selesaikan pekerjaan rumah kita apa dalam berkompetisi dengan mereka. Cuma kalau you sebagai salah satu anggota ASEAN yang terbesar, tiba-tiba you tanda tangan sudah tuh, you tunda, lalu tarik lagi, tentu secara diplomatik itu jelek sekali kredibilitas kita. Jadi sebaiknya bagaimana, Pak? Kalau saya lebih baik kalau bisa kita laksanakan dengan macam-macam cara, kita juga apa, kalau minta baik-baik aja dan mau tunda sih nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau gimana? Ya kan? Apa kita mau bersikeras untuk menunda gitu dan tanpa merugikan nama baik kita? Saya melihat itu yang pertama. Yang kedua memang ya kita harus siapkan diri lebih baik ya. Jadi saya pikir pemerintah kita di dalam persoalan ini itu betul-betul harus menjaga supaya reputasinya itu jangan berkurang karena masalah-masalah ini ya. Jadi saya masih melihat ada nggak jalan keluar di mana kita siapkan pekerjaan rumah kita daripada kita batal-batalkan dan merugikan nama baik kita sebagai komunitas ASEAN. Saya belum tahu konsekuensinya, saya masih mau bicara sama Menteri Perdagangannya ya. Tapi saya melihat kalau dari saya itu memang dua-dua jelek gitu. You tunda jelek, you laksanakan juga jelek, karena you sama sekali tidak siapkan diri. Kita ini dari dulu belum siap apa-apa, pemerintahnya saya tekan karena malu yang lain tekan, kenapa saya nggak tekan. Tanpa mempersiapkan diri menghadapi FTA-FTA itu. Nah, inilah yang membuat kita pusing sekarang. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.